Baik, bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa min mutaakhirihim. Sudah kemarin ya. Berarti ucapan musannif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radiyallahu ta'ala anhu hadithu an-nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Sampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu? Apakah kalian akan menjadikan Allah dan Rasulnya didustai? Didustakan? Apa babnya? Asma wassifat. Ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ada dalam kitab was sunnah. Bighairi ta'wilin wala ta'til. Bighairi tamthilin wala takyif. Sekarang apa kaitannya athar ini? Athar yang sahih. Di dalam sahih Bukhari. Wa fi sahih al-Bukhari. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata hadithun nasa bima ya'rifun, ajak bicara manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh? Apakah kalian ingin menyebabkan Allah dan Rasulnya didustakan? Kita lihat syarahnya agar kita tahu apa kaitannya dengan bab. Pertama, Ali wa huwa aliyun amirul mu'minin abul hasan, yani Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, wa ahadul khulafa'ir rasidin, salah satu dari khalifah-khalifah yang lurus yang empat. Wa sababu hadzal qaul wallahu a'lam, dan sebab terucapnya ucapan ini dari beliau wallahu ta'ala a'lam adalah apa yang terjadi di khilafahnya. Min kasrati iqbalin nasi 'alal hadis, di mana manusia banyak sekali berbicara hadis, menyampaikan hadis. Kasratu iqbalin nasi 'alal hadis, banyak manusia yang berbicara hadis. Hadis, hadis, hadis, hadis, hadis. Ditambah lagi kasratul qussas, banyaknya tukang cerita. Ikhwan ibn na'azakullah, bukan dongeng. Kalau dongeng sudah terlalu jelas. Tapi cerita yang menurut mereka cerita yang benar. Tetapi dari Bani Israel. Wa ahlul wa'ud, dan banyaknya tukang nasihat. Saya terjemahkan tukang nasihat, mengapa? Agar tidak terjemahkan ulama. Kalau terjemahkan ulama nanti salah. Ahlul wa'ud itu lebih kepada wa'ud, tidak kepada ilmunya. Biasanya, ini biasanya, ada perbedaan. Kalau ulama itu ketika berbicara, dalil, dalil, dalil, dalil, ilmiah. Tetapi kalau wa'id, wa'id biasanya lebih banyak retorika agar orang terbawa. Sehingga kalau hadir di majlis-majlis para ahlul wa'id, hendaklah bawa tisu dan sapu tangan. Biasanya bikin nangis. Biasanya. Semasjid nangis semua. Itu biasanya ahlul wa'id, ahli dalam bidang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, fayatuna fi qasasihim, maka karena banyaknya tukang cerita mengisahkan kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah Bani Israel, banyaknya wa'ad, orang-orang yang membuat nasihat-nasihat yang menurut mereka mengena di hati manusia dengan berbagai macam perkara yang biasanya dibikin ekstrim. Biasanya kalau ada hadis 5, dia akan ambil hadis yang paling kerasnya. Kalau ada 7 riwayat, dia akan ambil yang paling mengerikannya. Mengapa? Supaya mereka ketakutan, gemetar, nangis semua. Padahal biasanya yang begitu seringkali dhaif. Barang siapa yang tidak sholat, maka di kuburannya akan ada ular begini, begini, begini. Yang itu yang dicari. Taib, mungkin ada riwayatnya. Taib, periksa riwayatnya bagaimana. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka bawakan hadis, ayat atau cerita, bukan ayat, hadis, riwayat atau cerita yang sangat-sangat menakjubkan menurut mereka dalam tanda petik. Ya'tuna fi qasasihim bi ahadis la ta'rif min hadzal qabil aw la tu'raf min hadzal qabil. Membawakan riwayat-riwayat yang enggak pernah dengar. Inilah sebabnya. Kenapa kok selalu yang beredar dan viral di internet justru hadis dhaif? Karena orang yang menguploadnya, yang mengangkatnya ke internet tidak berpikir sahih atau dhaif, tapi berpikir ini hadis mengenaskan sekali. Ini hadis mengerikan sekali, menakutkan. Ini kalau dimasukkan ke pasti viral. Viral. Saat ini bagaimana hadisnya? Tidak tahu, tidak pernah dengar saya. Tanyakan pada ulama, ulama juga tidak pernah tahu. So, ini hadis dari mana? Ini khudu bin a'azakumullah yang sering terjadi. Farubama stankaraha ba'dun nasi waraddaha. Bahkan bisa jadi manusia akan mengingkarinya dan menolaknya. Bahkan kadang-kadang hadis itu sahih. Tetapi karena mereka tidak kenal, masa ada hadis yang kayak gini ditolak oleh mereka. Bukan salah mereka, salah kamu. Mereka masih kelas 1, kamu kasih hadis kelas 5. Kaget mereka, apa ini? Dan seperti saya sendiri menunjukkan bahwa saya akui kesalahan saya. Saya sampaikan buletin dengan judul Dua Tangan Allah atau Allah Punya Dua Tangan. Itu jangankan orang awam, salafiyin yang di satu tempat tertentu mencekal buletin tidak disebar. Ustaz, buletin kemarin enggak saya sebar, takut Ustaz. Dua Tangan Allah, keduanya kanan, judulnya begitu. Manusia, orang-orang awam akan mengira kanan semua, di sini sama di sini. Akan begitu, akan salah paham. Padahal kemuliaannya tangan Allah tidak ada yang kiri, semuanya mulia. Kan kiri sama kanan biasa dibedakan. Kalau tangan Allah tidak dibedakan, dua-duanya mulia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, jangankan orang awam, ahlu sunnah salafiyun saja ketakutan dengan judul seperti itu. Mengapa? Belum saatnya. Ini kena hadisnya tadi. Maka saya maklumi, ya betul, kamu tidak salah. Kamu tidak salah. Memang ini berat buat mereka. Buat mereka orang-orang awam. Astaghfirullahaladzim. Maka dari situ kita dapat pelajaran. Dari ucapan Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan pada mereka apa yang mereka bisa pahami. Sesuai dengan qadri uqulihim. Sesuai dengan kadar kelas mereka. Ala qadri mustawahum. Ala qadri mustawahum. Qala wa rubbama stankaruha. Dan bisa jadi akan diingkari oleh sebagian manusia atau ditolak oleh sebagian yang lain. Wa qad yakunu li ba'd aslun aw ma'nan sahih, bisa jadi sebagian riwayatnya bukan dhaif, ada hukum asalnya dari riwayatnya, au ma'nan sahih, atau ada makna yang benar di dalamnya. Fa yaqa' ba'dul mafasid lidzalik, tetapi akhirnya ditolak oleh masyarakat, oleh manusia, maka terjadilah mafasid. Apa yang ditolak? Ucapan Allah ditolak, hadis ditolak, ayat ditolak, karena sudah salah sangka dulu. Berarti engkau terburu-buru menyampaikan pada orang yang belum bisa memahaminya. Engkau terburu-buru menyampaikan sesuatu yang bukan kelasnya. Aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin menjadikan Allah dan Rasulnya didustai? Didustakan. Fa arsyadahum Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib membimbing mereka. Ila annahum la yuhaddithun 'amatan nas illa bima huwa ma'rufun. Agar jangan sampai mereka menyampaikan hadis-hadis atau riwayat-riwayat atau kisah-kisah kepada masyarakat umum kecuali dengan apa yang mereka bisa pahami, apa yang ma'ruf, apa yang dikenal. Yanfa'un nas fi asli dinihim wa ahkamihi, yang akan memberikan manfaat pada manusia dari dasar agama mereka dan hukum-hukum mereka. Min bayanil halali wal haram, seperti menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kalau kalian berkhutbah, sampaikan tauhid, sampaikan prinsip-prinsip sunnah, dasarnya wajibnya mentaati Rasulullah, wajibnya meneladani Nabi, yang seperti itu. Adapun rinciannya kepada tullabul ilm al-mutakhassis, tullabul ilm al-mutakhassisin, alladhi kallafu bihi ilman wa amalan, atau menyampaikan apa yang merupakan hukum-hukum halal dan haram. Bagaimana caranya salat, bagaimana caranya puasa, apa hukum-hukum salat, apa saja rukun-rukunnya, apa saja kewajiban-kewajibannya. Demikian pula puasa, apa rukun-rukun puasa, apa kewajiban-kewajiban dalam puasa, ila akhirih. Ini diperlukan oleh masyarakat. Duna ma yushghil an dhalik, tanpa mereka menyibukkan dengan sesuatu yang lain dari perkara tersebut. Ini menyibukkan dengan yang lain dengan cerita. Palestina hari ini mereka dibantai, mereka demonstrasi besar-besaran, di khutbah cerita seperti itu. Kemudian salah seorang mereka yang bernama Syekh Yasin terkena ini, begini dan begitu, dan besok bisa jadi akan terjadi pembantaian di tempat yang lain. Ini khunina azamullah, tidak ada kaitannya, barakallahu fikum, dengan masalah syariah. Allahumma illa du'a, cukup kamu sampaikan nasihat-nasihat akidah, tauhid, prinsip-prinsip agama dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan kalimat Allahumma ansuril muslimina fi kulli makal, Allahumma ansuril muslima fi Palestine, Allahumma ansuril muslimina fi Eritrea, Allahumma ansuril muslimina fi Bosnia wal Herzeg, Allahumma fir lahum warhamhum, Allahumma ansurhum wala tansur alaihim. Cukup. Berarti kamu perhatian dengan mereka. Cukup. Enggak perlu kamu cerita 1 jam, 2 jam, hanya isinya dunia dalam berita. Ngapain? Kamu ini bukan pembawa berita. Kamu itu da'i, menyampaikan agama. Barakallahu fikum. Wa qad kana wa mimma qad yuaddi ila raddil haqqi. Atau jangan menyampaikan perkara-perkara yang belum waktunya. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Afala ubashirun nas? Bolehkah aku beritakan pada manusia? Kata Nabi, la. Fayatakilu. Jangan. Nanti mereka akan ditikal. Nah ini. Ini dalilnya, barakallahu fikum. Jangan berkata, itu kan ucapan Ali, bukan ucapan Nabi. Astaghfirullah, ini ucapan seorang khalifatul Rashid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. seorang sahabat yang mulia, yang tentunya memiliki dasar-dasar dari Quran dan Sunnah. Di antaranya Nabi menyatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan sampaikan pada mereka, mereka akan bersandar dengan itu, kemudian bergampang-gampangan, tidak berlomba-lomba untuk beramal. Kalimat la tubashirhum, kata para ulama, maknanya jangan disampaikan dalam keadaan mereka masih seperti itu. Berikan mereka perkara yang lebih penting dari itu, sampai mereka semangat, maka kemudian sampai tingkat tertentu, sampaikan jaminan kalau engkau bertauhid, engkau tidak akan diazab. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mimma qad yu'addi ila raddil haqqi wa adami qabulih. Karena khawatir akan membawa pada ditolaknya kebenaran. Fayufdi bihim ila takdib. Yang akhirnya membawa mereka untuk mendustakan ayat, mendustakan hadis. La siyama ma'akhtilafin nasi fi waqtih. Lebih-lebih lagi bersama perbedaan-perbedaan ikhtilaf yang terjadi tengah-tengah manusia di waktu tersebut. Wa kasratu khawdihim wa jadalihim. Dan karena banyaknya mereka khawd, masuk dalam pembicaraan tanpa ilmu, itu khawd. Jadal, perdebatan, bantah-bantahan. Di masa orang banyak yang berani berbicara tanpa ilmu, dan banyak yang berani berdebat tanpa ilmu, maka hati-hati dalam menyampaikan hadis. Jangan kemudian kamu dengan gayanya masuk ke masjid pakai sendal, tidak ngerti lagi harus digosokkan dulu, harus dikesetkan dulu, gak paham. Nabi menyuruh untuk yamsah sebelum dukul. Ini orang tahu sunnahnya pakai sendal, gak tahu sunnahnya yamsah. Akhirnya masuk dalam keadaan kotor, dan berkata, qala Rasulullah SAW. Apa yang didustakan? Hadisnya. Hadis apa itu? Orang awam. Mujadil bi ghairi ilmin. Yakudun fi ayatillah. Wa yakudun fi ahadith Rasulullah. Hadis apa seperti ini? Hadis tidak ada yang mengajarkan kekotoran. Ila akhirnya. Padahal kamu yang salah dari dua sisi. Pertama, kamu menyampaikan belum waktunya, terburu-buru. Kedua, kamu sendiri salah. Belum membersihkan sendalmu, sudah masuk ke dalamnya. Maka demikian akan membuat mereka marah dan akan menyebabkan yukadzaballah wa rasuluhu. Didustakannya Allah dan Rasulnya. Padahal hadisnya sahih. Sallu fi ni'alikum. Tetapi terjadi apa yang terjadi karena kesalahan mereka dalam manhaj. Ini termasuk manhaj barakallahu fikum. Khatibun nas bima ya'rifun. Atau hadithun nas bima ya'rifun. Aturidun antukadzab Allah wa rasuluh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum bihamdik. Shalla ilaha ilan syakuraka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.